الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita memasuki majlis ketiga dari rangkaian daurah silsilah daurah kita pada pertengahan bulan Muharram 1433 Hijriah ini. Kita masih dalam pembahasan poin kelima dari penjelasan Al-Imam Al-Barbahari tentang pokok-pokok akidah. Saya ulangi baca dari awal. Qala wa'lam rahimakallah. Nah, apa perlu dipas? Dibutuhkan dipas atau cukup asik? Enggak panas enggak? Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda. Anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya agama itu, urusan din, iman, akidah, ibadah, hanyalah datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk wahyu. Nah, baik wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya seluruh urusan agama, seluruh urusan din, baik itu dalam hal akhlak, hukum-hukum muamalah, ibadah, iman, akidah, dakwah, adalah tauqifiyah. Makna tauqifiyah adalah selalu mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Tauqif. Nah, tidak boleh kita berjalan mundur ke kanan ataukah ke kiri dalam urusan agama ini kecuali kalau ada dalil. Nah, kalau ada dalil yang memerintahkan kita maju ke depan, maka kita maju. Kalau ada dalil melarang kita melangkah, maka berhenti melangkah. Dalil Al-Quran, wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah memerintahkan kita untuk berjalan ke kanan, maka ikuti jalan ke kanan. Kalau melarang jangan ke kanan, maka jangan ke kanan. Itu makna tauqif. Nah, barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Al-Barbahari memberikan kepada kita dasar penting, pokok, asas, fondasi di dalam kita beragama. Qala wa lam yudha' 'ala uqulir rijali wa ara'ihim. Dan tidaklah urusan agama tadi diletakkan di atas ketentuan akal manusia, akal rijal, wa ra'ihim dan ra'yu-ra'yu mereka. Semua itu adalah ittiba. Semua itu adalah sikap mengikuti perintah. Nah, barakallahu fikum. Wa ilmuhu 'indallahi 'inda rasulih. Dan ilmu tentang agama ini adalah dari sisi Allah dan Rasulnya. Ditegaskan lagi oleh beliau, ilmu tentang berbagai urusan agama ini dari Allah dan dari Rasulnya, bukan adat istiadat, kebiasaan masyarakat di kampung kita, atau bukan pula agama, akidah, manhaj dakwah itu ditentukan oleh kesepakatan atau konsensus, ijma' atau hasil musyawarah sebuah organisasi. Barakallahu fikum. Semua hal itu tadi, adat istiadat, ra'yu, logika manusia, kesepakatan sebuah organisasi, sebuah muassasa, sebuah jamaah yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, maka dia harus dikalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wajib untuk tunduk, wajib untuk berjalan di bawah ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang mengatakan dia ketika disayahi Allah melarang kita berbuat seperti ini. Ya, tapi bagaimana prinsip dakwah kita yang ditentukan oleh syekh kita itu seperti ini? Tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Berdasarkan logika manusia, Al-Quran melarang kita untuk duduk, berbaur dengan ahlul batil. Rasul SAW juga demikian, melarang kita untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Dan sahabah juga demikian, menegaskan kepada kita yang seperti itu. Kemudian muncul di zaman ini pihak-pihak yang mengedepankan logikanya dengan membuat sebuah kaidah yang disebarkan di tengah masyarakat, najtami'u fi mattafaqna 'alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fi mahtalafna fi. Kita bersatu, berteman, berkawan, berorganisasi, berjamaah dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya. Sementara dalam berbagai urusan yang kita berselisih, berbeda pendapat, hendaknya kita saling memberikan udzur. Kaidah ini kaidah yang mujmal, yang mengandung syubhat. Bisa benar jika diterapkan pada tempatnya, dan bisa salah, bahkan bisa sesat jika ditempatkan, diletakkan bukan pada tempatnya. Misalnya, kita berbeda dalam hal beberapa tata cara ibadah. Berbeda. Sebagian kita ada yang sholatnya demikian, ada yang demikian. Semakin sebagian lain meyakini tentang masalah apakah seorang wanita yang keguguran, tahu keguguran ya, melahirkan sebelum waktunya 3 bulan, apakah tergolong nifas sehingga kalau bulan Ramadan tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat, ataukah itu bukan nifas sehingga dia harus sholat dan dia juga harus berpuasa di bulan Ramadan. Terjadi khilaf di kalangan ulama yang seperti ini. Kita berbeda, itu antum berpandangan demikian, yang ini demikian, yang saya demikian. Kita harus bersatu yang seperti ini. Nah, namun jika penerapannya tidak seperti ini, nah, penempatan kaidah tersebut lebih luas dari sekedar masalah fikih sampai masalah akidah. Kita bertawun dengan orang-orang yang datang ke kubur-kubur. Kita menjadikan anggota dakwah kita, teman kita berdakwah, pimpinan atau sekretaris atau wakil ketua, dan yang semisalnya, dari seorang yang sering meminta-minta barokah di kubur-kubur, ya, yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam dakwah. Nah, begitu pula kita melakukan sebuah kegiatan dakwah dan taklim, atau kegiatan dakwah yang luas lebih dari itu, bergabung misalkan dengan para pencaci maki sahabat Rasul, para penghina sahabat Rasul dari kaum Syiah Rafidhah. Naam, barakallahu fikum. Dari orang-orang yang menyatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok khilafah. Tahu perampok ya? Naam, barakallahu fikum. Dan yang semisalnya dari kaum Syiah Rafidhah. Kaidah yang semisal yang kita sebutkan ini kaidah yang terkenal masyhur, yang disebarkan oleh Al-Ikhwanul Muslimin. Nah, yang dicetuskan oleh barakallahu fikum Muhammad Rashid Ridha, kemudian dilanjutkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin Hasanul Banna. Kemudian berdasarkan kaidah ini berjalanlah dakwah Ikhwanul Muslimin di atasnya, bergabung dengan kaum Syiah, berteman, bahkan memuji sebagaimana dinyatakan oleh Hasanul Banna sendiri, bahwa orang-orang Syiah itu, para ulama Syiah, telah mewariskan bagi kita karya-karya ilmiah yang baik untuk dibaca, yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya Subhanallah. Ini adalah penipuan terhadap umat. Bagaimana dikatakan bahwa ulama Syiah, Kulaini dengan kitab Al-Kafi, Naam, dan yang lainnya, Khumaini dan yang lainnya, atau yang semisalnya sebelum Khumaini tentunya, Naam, mewariskan karya-karya ilmiah yang di dalamnya penuh dengan penanaman akidah Syiah Rafidhah, bahwa ibu kaum mukminin, ummul mukminin Aisyah itu telah berzina. Naam, ini warisan yang bermanfaat untuk kaum mukminin, bahwasanya ummul mukminin sekarang ini berada di jahannam, naam, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah warisan ilmiah ulama Syiah untuk umat Islam. Naam, sungguh ini adalah penipuan terhadap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Naam, dan dengan itu dia telah mengedepankan logikanya di atas syariat Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an maupun sunnah. Nah, Barakallahu fikum. Maka dari itu Imam Al-Barbahari 1000 tahun yang lalu lebih telah menegaskan dalam pernyataannya, an-nadina innama ja'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala wa lam yudha 'ala uqulir rijal wa ara'ihim. Yang sangat disesalkan, yang sangat disayangkan, pengikut ikhwanul muslimin berasabiyah dengan kaidah ini tadi. Naam. Berpegang teguh dengan kaidah ini tadi. Nah, sampai-sampai barakallahu fikum sebagian yayasan-yayasan bekerja sama dengan kaum Syiah Rafidhah. Bergabung dengan Syiah dalam parlemen, bergabung dengan Syiah dalam partainya, bergabung dengan Sufi. Nah, di antara mereka ada yang berdemonstrasi di jalan-jalan dengan kaum Syiah Rafidhah Khomeiniyah. Nah, ini semua telah mengedepankan akal logika di atas dalil-dalil Quran was Sunnah. Ketika disampaikan, ya ini di zaman kita tidak sepantasnya berpecah belah. Ini di zaman semestinya kita harus banyak bersatu. Ya, persatuan itu diminta, dituntut keberadaannya di setiap zaman, sejak zaman Rasul sampai hari kiamat. Tapi persatuan itu ada prinsipnya. Persatuan itu harus di atas Quran was Sunnah, bukan di atas logika. Naam, barakallahu fikum. Semestinya kalian mengatakan kepada kaum Syiah dan Sufi dan yang lainnya, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kita bergabung di atas prinsip yang sama antara kami dan kalian semuanya, yaitu bertauhid kepada Allah. Wahai kaum Syiah, tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan keyakinan kalian bahwasanya kalian memiliki imam yang berjumlah 12 yang maksum, terlepas dari dosa, yang bisa mengetahui urusan yang gaib, yang ikut mengatur alam semesta ini dan yang semisalnya. Tinggalkan keyakinan ini, kita bersatu. Lepaskan, jauhkan keyakinan kalian bahwa para sahabat itu adalah kufar, bahwasanya Aisyah itu adalah penzina. Ayo, tinggalkan ini, kita akan bersatu. Nah, begitu semestinya barakallahu fikum. Nah, bukan kemudian persatuan itu ditandai dengan saling bersenyum, berpeluk dalam acara bersama, kegiatan bersama. Nah, ini semua menyelisih Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Barbahari sekali lagi mengingatkan, dan akhirnya beliau menegaskan, wala tattabi' syai'an bihawaka. Dan jangan sekali-kali anda mengikuti suatu urusan dalam agama ini berdasarkan hawa nafsu kalian. Hati-hati. Hawa nafsu itu bisa dalam bentuk logika kita, ra'yu kita, pertimbangan-pertimbangan kita. Yang menyelisih Al-Quran itu adalah hawa nafsu. Segala sikap kita, ucapan, keyakinan yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasul, prinsip para sahabat, itu hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini untuk mengikuti kemauan hawa nafsu. Dan bahwasanya setiap pihak yang tidak mau mengikuti Al-Quran selalu mengedepankan logikanya. Ya akhi, Allah menyatakan begini. La, ya, enggak mungkin di zaman ini tidak bisa diterapkan. Kita harus lebih hikmah. Kita harus lebih bisa mentolerir berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya akhi, Allah menyatakan begini, Rasul menyatakan begini. Kemudian dia menyatakan, ya, kita harus sabar, kita harus begini. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat ke-50 Allah menyatakan, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika seandainya mereka, wahai Muhammad, tidak mau mengikuti seruanmu, panggilanmu, dakwahmu, sunnahmu, maka sesungguhnya mereka itu telah mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini sebagai definisi kalau antum ditanya apa maksudnya mengikuti hawa nafsu dalam beragama, yaitu mengikuti logikanya, prinsipnya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya adalah ayat ke-50 surat Al-Qasas. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Siapa yang lebih sesat prinsipnya, siapa yang lebih sesat akidahnya dan cara beragamanya dibandingkan seorang yang mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang seperti ini. Nah, sesungguhnya Allah la yahdi al-qaumadz dzalimin, tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berbuat zalim. Kenapa dia berbuat zalim? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa dinyatakan sebagai zalimin? Karena dia mengenyampingkan, mengalahkan Al-Qur'an dan Sunnah, mengedepankan ara, logika, ra'yu, kebiasaan kampung, kebiasaan masyarakat, ya, perkembangan zaman, ya, kesepakatan kelompoknya, prinsip-prinsip organisasinya dan jamaahnya di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan prinsip para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu dia telah menzalimi dirinya, ya. Telah menzalimi dirinya karena tidak mau mengikuti al-haq dan menzalimi umat karena akhirnya umat tersesat. Nah. Ini ayat pertama tentang larangan mengikuti hawa nafsu. Ayat yang kedua adalah dalam surat Shad ayat ke-26. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Dawud, salah satu rasul dan atau nabinya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi' al hawa fayudilluka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Dawud, wahai nabiku Dawud. Nah, sesungguhnya aku telah jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin yang menghukumi, yang memimpin, yang mengarahkan, nah, memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk di muka bumi ini. Maka kata Allah, hendaknya kamu menghukumin berbagai urusan yang terjadi di antara manusia ini. Kamu memberikan hukum, keputusan dan bimbingan berbagai urusan yang terjadi di antara manusia ini bilhaq, dengan kebenaran. Al-haq itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa. Jangan sekali-kali kamu di dalam proses memberikan hukum, arahan dalam berbagai urusan yang terjadi kalangan manusia, nah, jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu. Nah, kenapa? Qala fayudillaka an sabilillah. Karena sikap seperti itu akan membuat kamu tersesat keluar dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari di sini yang ujung-ujungnya beliau menyatakan fala tattabi' syai'an bihawak fatamruqa minad din fatakhruja minal islam. Nah, jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu dalam beragama ini. Nah, karena dengan itu kamu bisa keluar dari agama, keluar dari Islam. Dalilnya apa? Surat Al-Qasas atau surat Shad. Surat Shad ayat yang ke-26. Dengan tegas Allah menyatakan wala tattabi' al-hawa. Wala tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah. Karena kalau kamu mengikuti hawa nafsu, hal itu akan menyebabkan kamu keluar, tersesat dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi pernyataan Al-Barbahari rahimahullah ditunjukkan oleh dalil ayat ke-26 surat Shad. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan. Siapa yang siap menjawab, angkat tangannya. Nah, antum siap? Nah. Bahwa kalau ditanya apa sih maknanya mengikuti hawa nafsu? Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak ikut. Nah, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan cenderung mengikuti logikanya, rayunya. Nah, dalilnya surat ayat berapa? Nah, surat Al-Qasas ayat 50. Betul. Nah, biasanya pertanyaan itu menghilangkan ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, ya, jangan dibanguni. Ayo bangun, jangan. Kasih pertanyaan, ya, atau diumumkan ada pertanyaan. Nah, itu biasanya terus syaraf-syaraf ini jadi banggir. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian saya bacakan ayat-ayat berikutnya tentang bahayanya sikap mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Al-Jathiyah, anak lupa ayat keberapa, tapi nanti perlu disebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Na'am. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, kemauan logikanya, kemauan kelompoknya, kemauan partainya. Nah, barakallahu fihum. Wa adallahu Allah ala ilmin. Dan akhirnya Allah sesatkan dia dalam keadaan dia tahu al-haq, dalam keadaan dia tahu dalil, Allah sesatkan dia. Nah, Allah keluarkan dia dari al-haq dalam keadaan, dalam kondisi dia punya ilmu. Wa adallahu Allah ala ilmin. Ini makna wa adallahu Allah ala ilmin yang pertama. Makna yang kedua yang disebut oleh mufassirin adalah yakni Allah sesatkan dia karena memang Allah sudah tahu, sudah punya ilmu tentang orang ini tadi, dia akan tetap mengikuti hawa nafsu walaupun telah disampaikan kepadanya dalil. Nah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Akhirnya Allah segel pendengaran dia dan kalbunya. Tahu segel ya? Hah? Nah, segel ditutup, mati, dikunci. Nah, pendengaran dia dan kalbunya. Mendengar dia, ya akhi, kenapa antum begini? Bukankah antum sudah belajar? Allah menyatakan begini, Rasul menyatakan begini. Apa kamu tidak ingat asar yang diriwayatkan dari sahabat, dari khulafa ar-rasyidin? Nah, dia tahu, tapi dia cenderung enggan. Kadang-kadang enggannya itu bisa dalam bentuk diam. Di depan antum dia menampakkan dia menerima nasihat, tetapi dalam hatinya, saya enggak bisa memisahkan diri dari kelompok saya, saya tidak bisa melepaskan diri dari partai karena ini dan itu. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bentuknya menolak secara terang-terangan. Nah, berdebat. Nah, dalil dijawab dengan logika, dalil dijawab dengan keputusan-keputusan jamaahnya. Barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan wa khatama ala sam'ihi, Allah segel pendengarannya, sudah mendengar tapi subhanallah tidak bisa menyentuh kalbunya. Bahkan sudah diajak diskusi dengan baik, nah, bahwa logika dia itu salah. Bukan hanya dalil, tetapi logika antum ini salah. Buktinya nih, lihat. Dia diam, tapi dia terus tidak memperdulikan nasihat. Maka berbagai dalil, ayat, Quran, hadis, sunnah, asar, sahabat, nasihat ulama, itu tidak menyentuh kalbunya. Dengar dia, tapi tidak sampai kepada kalbu, karena pendengaran dan kalbunya sudah tersegelkan, terkunci. Waja'al 'ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan di depan pandangan mata dia itu penutup, hijab, sehingga dia tidak bisa melihat al-haq. Terjadi berbagai kebatilan dalam kelompoknya, tadi subhanallah, seolah-olah tidak melihat dia. Dia pernah tahu tauhid, pernah dia belajar bahwa barakallahu fikum, berdoa di kubur-kubur meminta barokah, meminta rizki, meminta kesehatan, meminta jodoh dan yang lainnya, itu adalah syirik. Dia keluar berdakwah bersama sebuah kelompok, naam, semisal jamaah tabligh misalnya, ya, dia menyaksikan, subhanallah, orang-orang yang seperti itu. Tapi apa yang dia saksikan itu seolah-olah tidak menyentuh kalbunya, tertutup. Waja'al 'ala basarihi ghishawa. Dia ikut berpartai, padahal dia sudah pernah tahu sunnah, dia pernah tahu tauhid, belajar dia tauhid sunnah dari para dai, dari para ustaz, dari para ulama bahkan. Tetapi subhanallah, di dalam partai dia melihat kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana ini berdusta, bagaimana ini tadi menyatakan begini, sekarang berubah warna menjadi begini. Nah, barakallahu fikum, kebijakan-kebijakan partainya, membolehkan arahan-arahan partainya, mengizinkan dia untuk bergabung dengan bahkan non-Islam. Nah, di Indonesia misalkan ada sebuah partai yang dahulunya awal berdiri, partai politik awal berdirinya, kami adalah partai yang berada di atas Islam, berasaskan Islam, Quran dan Sunnah. Wah, Masya Allah, kita akan menerapkan syariat Islam di negara ini. Luar biasa, banyak orang terkagum-kagum ikut di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bermula pelan-pelan ya. Bermula dia sering mentolerir kegiatan-kegiatan bid'ah, kegiatan-kegiatan yang di situ mengandung kesyirikan ya. Menghadiri acara-acara di beberapa tokoh politiknya itu, ikut kegiatan beberapa masyarakat di kubur-kubur ya. Sekali, dua kali, tiga kali. Sampai akhirnya terjadi di salah satu daerah di Bali. Di Bali itu agamanya apa banyaknya? Hindu. Partai ini menjadikan salah satu calon legislatifnya ya, dari salah satu dai Hindu. Berlanjut-berlanjut. Itu masih sifatnya perbuatan-perbuatan partai ini di berbagai daerah. Tetapi baru-baru saja setahun lebih yang lalu membuat arahan kebijakan ya, resmi atas nama partai, bahwa partai ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Ikhwanul Muslimin ya, menyatakan partai ini terbuka untuk semua agama. Ya subhanallah, yang katanya tadi perjuangan Islam, Islam, Islam, Islam, logika diikuti. Nah, trik-trik politik demokrasi dia jalani, mengalahkan Al-Quran dan Sunnah, mengalahkan asar-asar sahabat dan nasihat ulama, akhirnya mereka tersesat sejauh itu. Kalau antum lihat sejarah, bahwa sejarah kelompok Ikhwanul Muslimin, nah, antum perhatikan baik-baik ya Ikhwan, bagaimana kesesatan itu datang tedrijian, pelan-pelan meningkat, meningkat, meningkat dan terus meningkat, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh muallif. Sekretaris pribadi Hasanul Banna dalam parlemen Mesir pada waktu itu dari kelompok partai Ikhwanul Muslimin adalah seorang Nasrani. Bahkan tiga orang anggota partai Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah Nasrani, tiga orang anggota resminya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lamukum khabala waddu ma'anikum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana, kata Allah barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan penolong-penolong kalian, teman-teman setia kalian adalah orang-orang kafir selain dari kaum mukminin. Sesungguhnya mereka itu tidak akan mampu menolong kalian, bahkan mereka menginginkan kehancuran untuk kalian. Nampak kebencian mereka itu di dari lisan-lisan mereka terucap, dan yang tersembunyi di dalam kalbu mereka, kebencian yang tersembunyi di dalam dada mereka, kata Allah, lebih besar lagi. Nah, sungguh telah aku jelaskan ini, kata Allah. Nah, barakallahu fikum, antum perhatikan kondisi yang seperti ini. Maka intabihu ayyuhal ikhwa ahlus sunnah, waspada, hati-hati, ikuti sunnah, ikuti Quran, ikuti salaf, ikuti sahabat, maka akan menjadi baik. Hati-hati dari hawa nafsu. Al-muallif menyatakan Al-Barbahari rahimahullah, fala tattabi' syai'an bihawaka. Jangan sekali-kali Anda mengikuti suatu urusan dalam agama ini berdasarkan hawa nafsu. Jangan. Dengan ilmiah dicerna, dihadapi dengan iman, dihadapi dengan takwa, takut kepada Allah, takut kepada azab-Nya. Demikian urusannya, bukan kalah menang di dunia, tapi urusannya adalah nanti di akhirat, hisab. Nah, bukan ketika kita berhasil mengalahkan dalam debat, mengalahkan seseorang, bukan, tapi urusannya nanti di akhirat, hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, Masih kita akan menyebutkan beberapa ayat tentang larangan Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak hawa nafsu. Nah, dari ayat yang tadi di surat Al-Jathiyah, Allah melanjutkan, "Faman yahdihi min ba'dillah." Siapa yang mampu memberikan petunjuk, hidayah kepada orang yang seperti tadi, yang mengedepankan hawa nafsunya. Nah, kemudian Allah sesatkan dalam keadaan dia berilmu. Siapa yang bisa memberi hidayah kepada dia? Siapa? Nah, ada yang selain Allah? Tidak. Bahkan dalam ayat Al-Furqan, dalam salah satu ayat di surat Al-Furqan, Allah dengan tegas menyatakan, Al-Furqan ayat 43, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Nah, afa anta takunu alaihi wakila. Subhanallah. Tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan, sebagai Tuhan yang diikutinya. Nah, apakah anda, wahai Muhammad, akan menjadi penjamin baginya untuk mendapatkan hidayah? Nabi langsung dikatakan, engkau wahai Muhammad yang mau menjamin hidayah dia? Apalagi kita, Nabi, ulama tentu lebih-lebih, kita lebih-lebih lagi. Nabi, anta ya Muhammad, takuna alaihi wakila, yang akan menjamin sebagai wakil memberikan hidayah kepadanya. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ke-49 surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa'anihkum bainahum bima anzalallah, wala tattabi' ahwa'ahum, wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallah ilayka, wa intawallaw fa'alam annama yuridullah an yusibahum biba'di dunubihim, wa inna kathiran minan nasi lafasiqun." Ayat ke-49 surat Al-Ma'idah. Kata Allah, dan hendaknya engkau wahai Muhammad menghukumi berbagai permasalahan, perselisihan yang ada di tengah manusia ini, bima anzalallah, dengan syariat yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu, kemauan mereka. Jangan. Subhanallah. Jangan kamu wahai Muhammad sekali-kali mengikuti, walaupun sekali, mengikuti hawa nafsu, kemauan mereka. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallah, dan waspadailah kamu, waspada terhadap mereka ketika mereka menyampaikan kemauan hawa nafsunya, logikanya, ide-idenya, saran-sarannya kepada kamu. Hati-hati, mereka akan memfitnah kamu, menyeret kamu ke dalam fitnah, sehingga kamu meninggalkan sebagian syariat yang telah Allah turunkan kepadamu. Nabi diberi peringatan oleh Allah, diingatkan agar menghukumi, menyampaikan hukum, memutuskan arahan-arahan dalam urusan umat ini, nam, dengan syariat yang Allah turunkan, Quran dan sunnah yang Allah wahyukan kepada beliau. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali, walaupun sekali, kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, waspadai mereka. Ayyaftinuka, mereka akan menyeret kamu dalam fitnah. Apa fitnah itu? Dalam bentuk kamu akan meninggalkan, ya, sebagian yang Allah turunkan kepadamu, syariat, karena mengikuti hawa nafsu mereka, pertimbangan-pertimbangan mereka, arahan-arahan mereka. Jangan. Tetap pada syariat. Allah sudah menyatakan begini. Ini wahyu yang kuwahyukan kepadamu dalam bentuk hadis. Nah, barakallahu fikum. Nabi pun Allah larang mengikuti hawa nafsu, karena memang sikap mengikuti hawa nafsu itu, kata Imam Al-Barbahari, "Na'am, fatamruqa minad din, fatakhruja minal Islam." Bisa menyebabkan kamu keluar dari agama ini, keluar dari Islam. Nah, barakallahu fikum. Di dalam ayat ke-145 surat Al-Baqarah, Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, innaka idzan min adh-dhalimin." Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kemauan hawa nafsu mereka, Quraisy pada waktu itu, ya, begitu juga Yahudi yang di Madinah, ketika disampaikan syariat oleh Nabi ini, Allah menurunkan ayat begini, aku memerintahkan kalian begini, kemudian mereka punya ide-ide dari logikanya, bagaimana Muhammad kalau begini, jangan begini wahai Muhammad, nah begini dan begitu, terus mereka berbicara. Nah, maka Allah ingatkan, jangan, kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kemauan hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, hati-hati. Apa ilmu yang dimaksud? Wahyu Al-Quran dan wahyu Sunnah. Setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzan minadh dhalimin, sungguh engkau akan tergolong orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Betapa bahayanya sikap mengikuti hawa nafsu ini, sampai-sampai Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah mengulang-ulang permasalahan ini, menegaskan tentang kewaspadaan kita dari sikap mengikuti hawa nafsu. Qala rahimahullah, fa innahu la hujjata laka ba'da faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ummatihi sunnah. Sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu ketika kamu mengikuti hawa nafsu tadi. Faqad bayyana Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada umatnya tentang sunnah ini. Sunnah yang dimaksud apa? Prinsip, akidah, cara memahami Islam, cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis. Nah, barakallahu fikum. Wa awdahaha li ashabihi, dan Rasulullah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada para sahabatnya, lengkap. Nah, dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat. Barakallahu fikum. Wahumul jama'ah, dan mereka para sahabat itu adalah al-jama'ah, ahlus sunnah wal jama'ah. Siapa al-jama'ah itu? Di antara maknanya as-sahabah. Mana dalilnya bahwa sahabat itu adalah jama'ah? Hadis Amr bin Al-As yang tadi kita sebutkan, atau kemarin kita sebutkan, tentang perpecahan umat. Wasataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah, wa humul jama'ah, kata Rasulullah. Man hum ya Rasulullah? Qala jama'ah. Wa ma hiya? Siapa golongan yang selamat itu ya Rasul? Al-jama'ah. Siapa dia jama'ah itu? Qala ma ana 'alaihim yawm wa ashabi, yaitu prinsip-prinsip yang aku dan para sahabatku berada padanya pada hari ini, hari itu. Nah, wahumus sawadul a'zam, dan mereka para sahabat itu adalah as-sawadul a'zam, golongan yang termulia, yang terbesar, dan yang termulia, teragung. Was-sawadul a'zam didefinisikan, apa itu as-sawadul a'zam? Qala al-haqqu wa ahlahu. As-sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan pelaku kebenaran. Terkhusus dalam hal ini siapa? Sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas berada di atas kebenaran. Nah. Qala faman khalafa ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai' min amriddin faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Nabi dalam satu urusan agama, sungguh dia telah kafir. Nah, hati-hati. Nah, walaupun ini penting untuk dijelaskan. Nah, bahwa di antara makna ucapan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari pada poin terakhir ini, poin terakhir dari yang kelima, Barang siapa yang menyelisih sahabat Nabi dalam satu urusan agama ini, maka dia telah kafir. Perlu dirinci. Tentunya beliau adalah salah seorang yang berakidah sunnah. Beliau faham mana amalan yang bisa menyeret seorang pada kekufuran, mana yang tidak. Oleh karena itu, beliau sering menanamkan tentang bahayanya akidah khawarij yang suka punya kebiasaan mengkafirkan seorang muslim karena sebuah dosa, selain dosa syirik dan kekufuran. Al-Imam Al-Barbahi sering mengingatkan bahaya itu. Maka kita menyadari bahwa bukan maksud tujuan Al-Imam Al-Barbahi bahwa setiap orang yang menyelisihi sahabat dalam satu urusan agama kemudian dia menjadi kafir. Misalkan sahabat rajin barakallahu fikum memelihara lehyah misalkan ya, membiarkan lehyah ini, jenggot ini tumbuh, dibiarkan. Kemudian ada seorang muslim yang mencukur, memotong jenggotnya, kemudian kita nyatakan kamu telah menyelisih sahabat, berarti kamu kafir. Tidak. Apa kok bisa? Ya, Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan begini. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang beliau maksud adalah yang menyelisihi sahabat, barang siapa menyelisihi sahabat dalam urusan agama yang bersifat pokok dasar pondasi Islam, ya, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kufur itu terbagi menjadi dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kekal di dalam neraka. Kalau meninggal dunia tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka anaknya tidak mendapatkan waris. Ya, sebaliknya kalau dia kafir, ayahnya meninggal dunia, dia tidak akan mendapatkan waris. Nah, dia harus cerai dari istrinya dan seterusnya dari berbagai hukum, itu kufur akbar. Nah, kufur asghar tidak demikian. Maka kalau seorang menyelisihi sahabat Nabi dalam urusan yang bisa menyebabkan kufur asghar, maka dia kafir dengan kufur barang siapa yang menyelisihi sahabat dalam urusan yang terkait dengan akidah pokok dasar Islam yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka dia kufurnya di sini kufur akbar. Kalau tidak, maka sebaliknya yaitu kufur asghar. Ini di antara maknanya. Makna yang berikutnya, hati-hati, poin ini sangat penting. Nah, kenapa saya katakan sangat penting? Karena ada sebagian pihak, ya, dia walaupun sudah ditingkatkan syekh oleh sebagian pihak di zaman ini, ada yang menyatakan bahwa Al-Imam Al-Barbahari padanya ada pemikiran khawarij, ada pemikiran takfir. Pada Al-Imam Al-Barbahari ada pemikiran takfir. Ini menunjukkan dia tidak, satu, tidak faham siapa Al-Barbahari, karya-karyanya, ya, dari guru-gurunya, murid-muridnya, nampak bahwa beliau tidak demikian. Yang kedua, beliau itu sangat serius di dalam membantah kaum khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan penting, ya, bahwa orang ini tadi yang menyatakan bahwa Al-Imam Al-Barbahari padanya terdapat pemikiran takfir, dia menunjukkan bahwa beliau belajar kitab ini tidak dari ulama, tapi dia membaca sendiri, kemudian memberikan catatan-catatan sendiri, tidak belajar dari ulama. Seandainya dia mau belajar dari ulama, niscaya dia tidak akan mengucapkan ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Di antara yang perlu disebutkan, siapa yang menuduh Al-Imam Al-Barbahari dengan tuduhan takfir? Tidak apa-apa disebutkan. Nah, yaitu Yahya Al-Hajuri. Nah, barakallahu fikum. Yang menyatakan bahwa Al-Imam Al-Barbahari memiliki naz'ah takfiriyah. Nah, ada unsur akidah takfir padanya. Nah, ini sangat berbahaya dan telah dibantah tentunya oleh ulama. Karena para murid ketika mendengar seperti ini, akan menuduh Imam Al-Bukhari dengan tuduhan yang keji. Tetapi coba dengarkan bagaimana Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, seorang guru dari Syekh Rabi, bagaimana beliau mensyarah. Coba seorang ulama, Syekh Najmi belajar kitab ini dari gurunya lagi, terus bersambung. Syekh Shalih Al-Fauzan belajar dari Syekh bin Baz, belajar dari masyayikh kibar lainnya. Beliau mensyarah kitab ini bisa mengarahkan para murid, para pelajar untuk memahaminya dengan benar dan tepat. Makna ketiga dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah, barakallahu fikum, barang siapa yang menyelisih sahabat, naam, atau barang siapa yang mengikuti hawa nafsu bisa keluar dari Islam, menyelisih sahabat bisa menjadi kafir, yaitu pada ujung-ujungnya nanti secara perlahan, nah, dia akan sampai kepada posisi ternyata dia telah meninggalkan Islam jauh karena mengikuti hawa nafsu, menyelisih sahabat Nabi. Nah, berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, perhatikan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari yang tadi, kemudian yang berikutnya setelah ini nanti. Jadi kalau seorang membaca kitab itu harus lengkap, ya, dari awal tidak terburu-buru, tenang dia membacanya, supaya tidak membolimi penulis. Nah, satu itu, tidak membolimi penulis. Yang kedua, tidak semakin tersebar di tengah masyarakat akidah yang salah. Qala rahimahullah, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qad hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Ketahuilah, sesungguhnya umat manusia ini tidaklah mereka menciptakan sebuah bid'ah, ya, satu bid'ah pun, kecuali mereka akan meninggalkan satu sunnah. Kalau dia menciptakan dua bid'ah, maka dia secara otomatis akan meninggalkan dua bid'ah, dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Seorang yang tidak suka menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang datang dari sahabat Nabi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan yang lainnya, maka secara otomatis dia akan jatuh pada bid'ah, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan logikanya. Ketika dia menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, di situ dia telah menyelisih kembali sahabat Nabi di dalam hasil tafsirnya tadi. Tadi menyelisih dari sisi apa? Sistem penafsirannya. Kemudian menyelisih sahabat Nabi, hasil daripada penafsiran tadi. Akan berlanjut, terus berlanjut, semakin jauh dia menciptakan bid'ah, menunjukkan dia semakin jauh meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahdhar al-muhdatsat minal umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati, waspada dari berbagai urusan yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin, sesungguhnya setiap urusan yang baru, yakni dalam urusan agama ini, adalah bid'ah. Setiap urusan yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini ada yang kebablasan juga. Tahu kebablasan? Apa kebablasan maknanya? Ismail. Hah? Nah, melampaui batas, melantur, nggak ekstrim. Nah, melampaui batasnya sudah, kelewatan, ya, hulu. Nah, coba perhatikan di sini. Imam Al-Bukhari menyatakan, fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap hal yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Subhanallah, ada muncul beberapa orang di zaman ini yang hulu, ekstrim. Sampai-sampai ada yang menyatakan majalah itu bid'ah. Kenapa majalah itu bid'ah? Karena tidak ada dulu di zaman sahabat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Yang muskilahnya adalah dia sendiri, syekhnya sendiri, banyak muhadharahnya direkam melalui kaset atau HP, CD, ya, kemudian disebarkan melalui internet, iya. Nah, berarti kalau gitu itu juga bid'ah, enggak boleh itu. Nah, buktinya ini enggak ada di zaman Rasul. USB, terus apa namanya ini? Apa saja namanya ini? Macam-macamnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, bid'ah berarti. berarti kamu juga jatuh pada bidah, menyelisih sahabat Nabi. Loh kok bisa? Pakai CD, pakai USB, pakai internet, bidah semua itu. Enggak ada di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya ikhwan, inilah pentingnya bahwa kita memahami sunnah dengan bimbingan ulama, memahami bid'ah dengan bimbingan ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini nanti akan juga ditekankan oleh muallif rahimahullahu taala. Muallif itu artinya penulis. Qala wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh amalan yang bid'ah itu adalah sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Ini semua ini adalah dinukil dari hadis. Nah, kemudian kita lanjut pada poin ketujuh. Di buku ana halaman 61, antum halaman berapa? 68. Qala wahdhar sigharal muhdatsati minal umur, fa inna sigharal bid'i ya'udu hatta yasira kabira. Wa kadhalika kullu bid'atin uhditat fi hadhihi al-umma kana awwalaha saghiran yushbihul haqq. Faghtarra bidhalika man dakhala fiha ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. Nah, ini perhatikan. Kata beliau, hati-hati kalian, waspada dari bid'ah-bid'ah yang kecil, yang dianggap kecil oleh manusia, oleh umat ini. Nah, فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدْعَةِ, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya bid'ah yang kecil itu tadi, ya'udu hatta yasira kabiran, dia akan beranjak berjalan terus sampai menjadi besar. Barakallahu fikum. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah, demikianlah setiap bid'ah yang dimunculkan di tengah-tengah umat ini, kana awwaluha saghiran, dahulu awalnya kecil. Nah, yushbihul haqqa, karena dia masih kecil, samar, mirip-mirip dengan al-haq, mirip-mirip dengan sunnah. Coba kita ingat tadi peristiwa kisah Abdullah bin Mas'ud yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya. Tahlil itu sunnah. Bukan demikian kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, sunnah. Tasbih, takbir, sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga banyak yang ikut tertarik. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai setingkat Abu Musa al-Ash'ari menyatakan la ra'aitu fi illa khair, aku enggak melihatnya kecuali kebaikan, cuma aku mengingkari dalam pengertian ini kok baru gitu. Enggak pernah ada sebelumnya di zaman sahabat. Namun dia lihat kok nampaknya baik. Apalagi setingkat kita. Hati-hati kata Al-Barbari Al-Bahari rahimahullah. Nah, faqtarra bidzalika man dakhal fiha, akhirnya orang-orang yang masuk dalam bid'ah tadi yang masih kecil, yang mirip-mirip dengan al-haq, mirip-mirip dengan sunnah itu, tertipu, dia terpesona, tertarik, akhirnya dia menjalankan dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran, meyakini bahwa itu adalah sunnah. Barakallahu fikum. Qala thumma lam yastati' al-khuruj minha, sampai akhirnya kemudian dia tidak mampu keluar, melepaskan dirinya dari bid'ah tadi. Nah, karena sudah terlanjur masuk ke dalam dia, sulit untuk melepaskan diri darinya. Qala rahimahullah. Fakhalaf, na'am, fa'adhumat wa sarat dinan yudanu biha. Akhirnya bid'ah yang tadi kecil, samar-samar, banyak orang tidak mengetahui bahwa itu adalah bid'ah, membesar, membesar, bertambah besar terus, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang besar, wasarat dinan, akhirnya menjadi sebuah akidah yang dia yakini. Nah, qala rahimallahu fa khalafa as-siratal mustaqim, akhirnya dia menyelisihi as-sirat al-mustaqim, qala fa kharaja minal islam, akhirnya dia keluar dari Islam. Itulah makna pernyataan al-Imam Al-Barbahari. Tentunya kalau bid'ah itu masih kecil, ya, masih sekedar masalah bid'ah seputar zikir-zikir, itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak kemudian kita, kamu sudah keluar dari Islam jadi kafir. Tidak. Nah, barakallahu fikum. Tetapi itu semua berproses. Nah, tidaklah seorang yang berapa banyak orang jatuh pada akidah tasawuf, tarekat-tarekat yang menyesatkan, bermula dari kecil, buku ya, kecil tentang tasawuf dia baca, dia tertarik, mulai beramal dengan amalan-amalan tasawuf. Kemudian dia ingin kenal siapa sih tokoh-tokoh ini, ingin bertemu, nah bergaul, bergabung, bermajlis, berlanjut sampai akhirnya dia menjadi orang yang suka datang ke kubur-kubur meminta rezeki, meminta anak, jodoh, keselamatan, kesehatan. Jatuh pada syirik akbar. Bermula dari masalah itu tadi, zikir-zikir. Nah, ketika sudah seperti itu, ada dalil disampaikan kepadanya, ya akhi ini tidak boleh. Ini saintis siapa? Nah, lihat ini, tokoh-tokoh kami, masyaikh kami, sulit untuk keluar. Kecuali kalau Allah kehendaki memang dia selamat darinya. Berapa banyak orang menjadi seorang tokoh Syiah Rafidhah. Ya. Bermula dari hal yang kecil. Bermula dari dia mendengarkan ceramah-ceramah Syiah yang mencoba di satu sisi mengkritisi sahabat Nabi. Mengkritisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mengkritisi Abu Hurairah, mengkritisi Aisyah. Coba ini Aisyah, ketika Nabi perintah gini ternyata dia begini. Ah ini terus sekali masuk di kalbunya. Iya ya, berarti tidak taat kepada Rasul. Berarti kalau gitu sahabat yang ini bagaimana? Terus berlanjut sampai dia kagum kepada tokoh-tokoh Rafidhah dan menjadi pecaci maki sahabat dan mengkafirkan sahabat dan akhirnya beriman dengan imannya Rafidhah. Maka hati-hati. Barakallahu fikum.